Jangan apa? Jangan apa? Tempe apa? Tempe kara. Apa kok bingung? Bingung di bingung. Papa pora. Aku apa? Aku rayong kau, kau merde kau karo konco. Cari ni konco kerja, bojo tu tak seding teka. Apa rano tim dilio sing senang kau? Terima kasih.